Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Di perbahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan beberapa rangkuman dari penjelasan dari beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam awal kitabnya Bulugh Al-Maram. Dan pada rangkuman yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya mereka para ulama, para fuqaha berselisih dalam hal pembahagian air. Jumhur dari kalangan mereka para fuqaha berpendapat bahwasanya air tersebut terbagi menjadi salah satu aqsam, tiga macam. Yang pertama adalah tahurun, yang kedua tahir, yang ketiga najasun. Air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Yang kedua air yang tahir, yang suci saja tapi tidak bisa mensucikan. Yang ketiga air yang najis. Naam, yang bukan tahur, bukan pula tahir. Dan sebagian mazhab di antara mereka para a'immah menyebutkan bahwasanya pembagian air tersebut terbagi menjadi dua macam. Yang pertama tahur, yang ketiga najis. Tahur dan najis, mereka tidak memasukkan tahir sebagai bagian dari macam air tersebut. Dan pendapat ini lebih dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hingga beliau menyebutkan dalam salah satu perkataannya, innal ma'a imma tahurun wa imma najasun wa laisa thammata qismun thalith. Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya air itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama tahur, suci dan mensucikan. Yang kedua najis. Walaisa thammata qismun thalis, tidak ada di sana macam yang ketiga. Sehingga beliau tidak berpandangan bahwasanya tahir ini termasuk dari pembagian macam air. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Al-muhim, dari beberapa istilah yang disebutkan oleh mereka para ulama pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan tidak mempengaruhi hukum dari air tersebut. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan air yang tahur, air yang najis, serta hukum air yang tahur apabila tercampur dengan sesuatu yang tahir, yang suci, dan tercampur dengan sesuatu yang najis. Naam. Dalam pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya apabila air yang tahur, yang suci dan mensucikan tercampur dengan sesuatu yang suci dan tidak merubah sifat dari air tersebut, maka air ini tetap berada di atas hukum asalnya, yaitu tahur, suci dan mensucikan. Dan demikian pula tidak ada khilaf di antara mereka para ulama apabila di sana ada air yang tahur dan bercampur dengan sesuatu yang najis, kemudian najis tersebut mempengaruhi sifat dari air, apakah dalam hal baunya atau warnanya atau rasanya, maka tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya air itu adalah air yang najis, tidak boleh bagi seorang untuk berwudu atau membuang, menyingkirkan hadas dengan air tersebut karena dia najis. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Dan di sini kita akan sebutkan macam dari macam-macam air yang dari sisi penamaannya dan adanya diperselisihkan oleh mereka para ulama. Naam. Ada beberapa dari macam air yang dari sisi pengistilahan atau keberadaannya diperselisihkan oleh mereka para al-ulama. Yang pertama adalah ma'ul musyammas. Ma'al musyammas. Ma' musyammas itu adalah air yang diletakkan di satu wadah kemudian dipanaskan di bawah terik matahari. Air ini digunakan oleh seorang untuk berwudu, terkhusus ketika cuaca dingin. Terkhusus ketika cuaca dingin ataukah karena faktor yang lain. Nah, ma'ul musyammas ini dengan penjelasan istilah yang tadi kita sebutkan berarti terkena kepada air yang diletakkan di wadah kemudian dipanaskan di bawah terik matahari. Mengeluarkan dari istilah ini adalah air danau atau air sungai yang memang ketika datang siang hari secara sendirinya air tersebut terasa panas atau anget. Ini bukan termasuk dari ma'al musyammas. Air musyammas adalah air yang diletakkan di bejana kemudian dihangatkan dengan terik matahari. Mereka para fuqaha berselisih tentang hukum ma'al musyammas tersebut. Sebagian di antara mereka para fuqaha berpendapat bahwasanya ma'al musyammas, air musyammas ini ketika digunakan untuk bertaharah hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Naam. Mereka berdalil dengan riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan perihal air musyammas, fa innahu yurithul baras. Sesungguhnya air musyammas ini akan bisa menyebabkan seseorang terkena penyakit belang. Yurithul baras. Naam. Terdapat pula riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau juga menyebutkan tentang ma'ul musyammas seperti dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yurithu al-baras. Naam. Namun kebanyakan di antara mereka para fuqaha, dan ini mazhab jumhur dari kalangan mereka para ulama, menyebutkan bahwasannya ma'ul musyammas adalah air yang dari sisi hukumnya tetap dikatakan sebagai air yang tahur, air yang suci dan mensucikan, sehingga boleh bagi seseorang berwudu dengan air yang hangat, ma'al musyammas. Nah, hukumnya tidak makruh. Mereka menyebutkan bahwasanya riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, fa innahu yurithul baras, air musyammas ketika digunakan untuk berwudu akan menyebabkan seorang terkena penyakit belang, adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Ini adalah pendapat yang rajih, dan ini adalah mazhab dari Al-Hanabilah dan dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan demikian pula oleh mazhab Az-Zahiri. Naam. Al-Lajna Ad-Daimah ketika mereka ditanya tentang perihal ma'ul musyammas, mereka mengatakan la na'lamu dalilan sahihan. Kami tidak mengetahui di sana ada dalil yang sahih. yumna'u min isti'malil ma'il musyammas, yang melarang seseorang untuk menggunakan air yang musyammas. Sehingga tidak ada dalil yang sahih yang melarang seseorang untuk menggunakan air yang musyammas. Yang ada adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah yang menyebutkan fa innahu yurizul baras, riwayat yang juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Naam. Kemudian yang kedua yang diistilahkan dengan ma'ul musta'mal, air yang musta'mal. Air yang musta'mal. Yang dimaksud dengan air yang musta'mal, ini perhatikan antum, yang dimaksud dengan air yang musta'mal adalah al-ma'ul mutasaqitu min a'dha'il mutawaddi awil muhtasil. Al-ma'ul mutasaqit min a'dha'il wudu awil muhtasil. Yang dimaksud dengan air musta'mal adalah air yang jatuh dari anggota-anggota tubuh seseorang yang berwudu, anggota-anggota wudu dari seorang yang berwudu. Ketika dia mencuci tangan kan ada air yang jatuh, ketika dia berkumur ada air yang jatuh, ketika dia membasuh wajahnya ada air yang jatuh, membasuh tangan ada air yang jatuh, kaki ada air yang jatuh. Maka air yang jatuh dari anggota tubuh seorang yang berwudu dikatakan sebagai air yang musta'mal, air sisa atau bekas pakai seorang yang berwudu tersebut. Atau masuk pula dalam bab al-ikhtisal, mandi junub. Mandi junub ketika seorang berhadas akbar, keluar mani dan yang semisalnya, maka wajib baginya untuk mandi. Maka sisa air mandi yang dia gunakan, air yang jatuh dari tubuhnya ketika dia mandi dikatakan sebagai air yang musta'mal. Yang musta'mal. Tidak ada perbedaan apakah seorang yang mandi dan wudu tersebut itu seorang laki-laki atau perempuan. Itu tidak ada perbedaan. Nah, air yang jatuh dari tubuh mereka, baik laki atau perempuan, atau air dari tubuh seorang yang mandi, yang jatuh dari tubuh seorang yang mandi dikatakan sebagai air yang musta'mal. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, mengeluarkan dari definisi ini al-ma'ul mutabaqqi alladhi yughtarafu minhu litaharati minal hadath. Mengeluarkan dari istilah ini sisa air yang seseorang ketika dia membuang hadasnya, yang ketika seseorang menyingkirkan hadasnya, dia mengambilnya dengan menggayungnya. Ada air di ember, kemudian dia gayung, dia berwudu. Maka ini bukan air yang musta'mal. Ketika seorang mandi, ya kan, dia mandi di ember, kemudian dia guyur tubuhnya dengan air tersebut, tapi dia mengambilnya dengan menggayungnya, bukan mencelupkan dirinya ke jaban ataukah ember tersebut. Ini air sisa mandi atau wudu seorang yang berwudu apabila dia menggayungnya dengan gayung atau yang semisalnya, ini bukan sebagai air yang musta'mal. Air yang musta'mal adalah air yang jatuh dari tubuh seorang yang wudu atau tubuh seorang yang sedang mandi janabah. Nah, dalam pembahasan air musta'mal ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, di sana disebutkan ada dua masalah di kalangan mereka para al-fuqaha terkait air yang musta'mal tersebut. Yang pertama adalah apa hukum air yang musta'mal? Apakah ia air yang tahir, yang suci, atau dia air yang najis? apa hukum air yang musta'mal? Dia najiskah atau dia tahir? Dia suci. Dalam masalah ini, masyaallah ikhwa rahimani wa rahimakumullah taala, di sana para fuqaha berselisih menjadi dua pendapat. Naam, di sana para fuqaha berselisih menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya air musta'mal adalah air yang najis, bukan air yang suci. Air yang najis bukan air yang suci. Ini adalah pendapat dari sebagian pengikut bermadhabkan Al-Hanafiyah. Nah, menunjukkan pada madhab Al-Hanafiyah sendiri terjadi khilaf antara sebagian pengikutnya dengan sebagian yang lain. Nah, pendapat yang pertama ini berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin kita sebutkan, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi allazi la yajri thumma yaghtasil fihi." Janganlah salah seorang kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, kemudian jangan pula dia mandi di dalamnya. Naam, jangan salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir, dan jangan pula dia mandi di dalamnya. Sehingga mereka berdalil dengan hadis ini dengan dilalatul iqtiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara dua perbuatan. Yang pertama, perbuatan seseorang kencing di air yang mengalir. Naam, dan ilatnya kata mereka adalah najisnya air kencing. Najisnya air kencing sehingga ketika air itu tidak mengalir akan membuat najis air yang tergenang tersebut. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dengan pelarangan ini perbuatan yang lain, yaitu mandinya seseorang di air tersebut. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan minal janabah, ya kan, karena mandi junub. Ini menunjukkan ketika kedua perbuatan tersebut yang dari sisi perbuatannya berbeda namun digandengkan pada satu hadis, menunjukkan kata mereka ilatnya itu sama, sebabnya itu sama. Sebagaimana Rasul melarang seseorang kencing di air yang tergenang disebabkan karena najisnya air kencing dan akan mempengaruhi kesucian dari air yang tergenang tersebut, demikian pula larangan seseorang mandi di air yang tergenang akan menyebabkan airnya berubah menjadi air musta'mal. Airnya berubah menjadi air yang musta'mal. Karena ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis ini, ada salah seorang yang bertanya kepada Abu Hurairah, "Kaifa naf'alu ya Abu Hurairah?" Bagaimana yang harus kita lakukan wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menyebutkan, hendaklah dia menggayung, mengambil gayung kemudian mengambil air itu dengan gayungnya. Sehingga larangan riwayat hadis ini dengan penjelasan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah larangan seseorang mencelupkan dirinya di air yang tergenang. Nah, sebagian mazhab dari Al-Hanafiyah berdalil dengan ikhtiran, digandengkannya dua perbuatan tersebut, menunjukkan ilatnya sama. Sehingga ketika seorang yang dalam keadaan berhadas besar, junub, dia mencelupkan dirinya di air yang tergenang, maka airnya berubah menjadi air yang musta'mal, dan dari sisi hukumnya menjadi najis. Dan dari sisi hukumnya itu menjadi najis sebagaimana najisnya air yang tergenang ketika seseorang kencing di air tersebut. Naam, insya Allah bisa difahami ya. Pendapat yang pertama adalah pendapat sebagian dari pengikut Al-Hanafiyah. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha yang menyebutkan bahwasanya air yang musta'mal adalah air yang tahir, yang suci dan bukan najis. Air musta'mal, jumhur para ulama berpendapat adalah air yang suci dan bukan najis. Dan bukan najis. Dan mereka berdalil dengan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah termasuk dari perkara yang diketahui, ketika Rasul dan para sahabatnya itu berwudu, maka ada tetesan-tetesan air, ya kan, yang menetes dari anggota-anggota tubuh mereka. Ya sama seperti kita berwudu, sehabis berwudu itu kan ada tetesan-tetesan air, ya kan, netes dari tangan, netes dari wajah, menunjukkan kita habis berwudu. Dalam keadaan, kata jumhur dari kalangan mereka, para fuqaha, para ulama, tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabatnya mencuci baju-baju mereka ketika terkena tetesan-tetesan air wudu tersebut. Nah, sama seperti kita berwudu, kemudian setelah berwudu ada tetesan air yang menetes dari wajah kita, ya kan, terkena ke baju pakaian. Nah, dalam keadaan tidak ada sama sekali satupun di antara riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dari perbuatan sahabat mereka mengganti baju-baju mereka dengan baju yang baru dengan alasan terkena air yang musta'mal tersebut. Kemudian dalil yang berikutnya adalah terdapat riwayat yang datang dalam yang datang di dalam Sahih Al-Bukhari, demikian pula Muslim. Dalam riwayat tersebut disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika beliau sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Falhasil, disebutkan dalam riwayat tersebut annan nabi sallallahu alaihi wasallam shabba wudhu'ahu ala Jabir. Rasul berwudu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memercikan air wudu beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Menunjukkan perbuatan Rasul memercikan air bekas wudunya ke tubuh Jabir bin Abdullah sebagai dalil tidak najisnya air musta'mal tersebut. Nah, kemudian riwayat yang lainnya adalah perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam beberapa riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka ada sebagian di antara sahabat Rasul yang menuangkan air wudu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula sebagian di antara mereka yang bahkan berebutan, menadah atau mengambil percikan-percikan air wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka dapatkan, maka mereka mengusapkan bekas sisa air wudu Rasul tersebut, dalam arti kata istilah air musta'mal, ke pakaian-pakaian mereka, ke tubuh-tubuh mereka dalam rangka bertabaruk dengannya. Dan sekali lagi, perbuatan ini mereka lakukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebagai dalil bahwasanya air musta'mal itu bukan air yang najis, tapi dikatakan sebagai air yang tahir. Falhasil, dengan beberapa riwayat tersebut dijadikan dalil oleh jumhur dari karangan mereka para ulama bahwasanya air musta'mal adalah air yang suci, bukan sebagai air yang najis. Dan ini wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat yang rajih, dirajihkan oleh banyak dari kalangan mereka para ulama, dan ini pula pilihan dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam belum menyebutkan rahimahullah al-qawlu bi'anna al-ma' al-musta'mal, pendapat al-qawlu bi'anna al-ma' al-musta'mal, bahwasanya air musta'mal, pendapat yang mengatakan bahwasanya air yang musta'mal, sara bimanzilatil a'yanil khabitha, dari sisi hukumnya sama persis dengan najis dengan benda-benda najis. Kadami seperti darah. Sebagian najis itu kan berasal dari darah, seperti darah haid. Naam. Atau darah yang mengalir dari sembelihan hewan-hewan yang disembelih dengan aliran yang deras, daman masfuha. Naam. Ini berasal dari darah. Ataukah sama dengan air yang najis seperti air kencing, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, huwal qaulul ladzi dallat an-nusus wal ijma'ul qadimu 'ala wal qiyasul jali 'ala butlanih. Huwal qaulul ladzi dallat an-nusus wal ijma'ul qadimu wal qiyasul jali 'ala butlanih. Adalah pendapat yang nas-nas itu menunjukkan, ijma' yang dahulu juga menunjukkan, serta qiyas yang jelas menunjukkan batilnya pendapat tersebut. Sehingga pendapat ini adalah pendapat yang menyelisihi nas-nas yang sahih, perbuatan sahabat, demikian pula perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma' terdahulu mereka sepakat bahwasanya air yang musta'mal adalah air yang suci. Demikian pula qiyas yang jali, qiyas yang nampak, yang jelas, yang menunjukkan bahwasanya air musta'mal ini bukan termasuk dari sesuatu yang najis. Nah, ini masalah pertama. Kemudian masalah kedua yang dibahas pula oleh mereka para ulama di bawah pembahasan air yang musta'mal adalah, apakah air musta'mal boleh digunakan untuk berwudu, bersuci atau tidak? Atau dengan istilah, apakah air musta'mal itu air yang tahur atau tahir ghairu tahur? Nah, ghairu mutahhir, afan. Apakah air musta'mal itu air yang suci saja tapi tidak mensucikan, artinya tidak bisa mengangkat hadas, tidak boleh berwudu dengan air yang musta'mal, tidak boleh mandi junub dengan air yang musta'mal karena dia hanya suci saja tidak mensucikan, ataukah air musta'mal adalah air yang tahir dan mutahhir, yang suci dan mensucikan? Dalam masalah ini, ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para ulama, para fuqaha kita rahimahumullahu taala berselisih menjadi dua pendapat. Para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya air musta'mal air yang tahir, yang suci, namun ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan. Pendapat yang pertama mengatakan air musta'mal air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Sehingga ketika seorang berwudu dari air tampungan seseorang yang berwudu, berdasarkan mazhab yang pertama ini, mengatakan wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah karena airnya musta'mal. Airnya musta'mal. Atau seseorang ingin mandi junub, mandi junub, ternyata dia mandi dari wadah yang besar yang digunakan sebelumnya oleh seorang yang junub, yang menyemplungkan dirinya ke air tersebut, al-inghimas bahasanya, dia mencelupkan dirinya ke air tersebut, kan berubah menjadi air yang musta'mal. Maka berdasarkan mazhab yang pertama menyebutkan bahwasanya hadasnya belum terangkat, sehingga dia wajib untuk mandi lagi dengan air yang lain, bukan dengan air yang musta'mal. Pendapat ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, adalah pendapatnya Malikiyah, mazhab al-imam Malik rahimahullah. Demikian pula pendapatnya Syafi'iyah, mazhab dari al-imam Syafi'i rahimahullah. Dan mazhab dari Al-Hanabilah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Naam. Mereka menyebutkan bahwasanya air musta'mal adalah air yang tahir namun ghairu mutahhir. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur dari kalangan mereka para ulama, yang menyebutkan bahwasanya air musta'mal adalah air yang tahir dan mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para ulama yang menyebutkan bahwasanya air musta'mal adalah air yang tahir dan mutahir, suci dan mensucikan, sehingga hukum wudunya seorang yang berwudu dari bekas air wudunya seorang yang berwudu lainnya ini sah. Demikian pula mandi junubnya seorang yang mandi menggunakan air musta'mal, ini juga teranggap mandi yang sah. Pendapat ini masyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala adalah madhab dari Malikiyah, sehingga dengan beberapa khilaf yang tadi kita sebutkan menunjukkan ternyata para imam kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, mereka teriwayatkan memiliki pendapat dalam satu masalah terkadang dua pendapat yang berbeda. Seperti contohnya menyikapi air yang musta'mal. Nah, teriwayatkan sebagian pendapat mereka menyebutkan bahwasanya air musta'mal itu tahir, suci saja, tidak mensucikan. Namun teriwayatkan pula pada mazhab al-Imam Malik rahimahullah dan al-Imam Asy-Syafi'i serta al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwasanya air musta'mal adalah air yang tahir dan mutahhir, suci dan mensucikan. Naam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya para imam kita terkadang teriwayatkan pendapat mereka berbeda-beda pada sebagiannya dengan sebagian yang lain. Naam. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullah, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, Al-Imamul Auza'i, Al-Imamul Zuhri, Sufyan Al-Thawri rahimahumullahu ta'ala. Dan ini adalah madhab jumhur dari kalangan mereka para al-fuqaha. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya air musta'mal itu air yang suci namun tidak mensucikan, mereka berdalil dengan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seorang pria dia mandi dari sisa air mandinya seorang wanita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatawadda'a ar-rajulu bifadli tahuril mar'ah. Naam. Ini dalil yang pertama menunjukkan tidak bolehnya seseorang wudu dari sisa air seorang wanita yang mandi disebabkan karena musta'malnya air tersebut. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang berwudu menggunakan airnya. Hendaklah dia mencari air yang lain yang bukan air yang musta'mal. Kemudian dalil yang berikutnya adalah riwayat yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam riwayat yang sebelumnya telah kita sebutkan. Disebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul wa ay yaghtasila ar-rajulu bi fadli al-mar'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita dia mandi dengan air sisa mandinya seorang pria, dan Rasul juga melarang seorang pria dia mandi dengan air sisa mandinya seorang wanita. Naam. Mereka berdalil dengan riwayat ini penyebabnya adalah karena airnya itu musta'mal. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang pria wudu dari air sisa mandinya seorang wanita atau mandinya seorang wanita dengan sisa air mandinya seorang pria, penyebabnya kata mereka adalah karena musta'malnya air tersebut. Dan di sana disebutkan dalam kaidah usul al-fiqih bahwasanya an-nahyu yaqtadi al-fasad, bila terdapat larangan di dalam satu hadis dari melakukan sesuatu maka menunjukkan larangan itu memberikan konsekuensi rusaknya sesuatu yang dilarang. An-nahyu yaqtadi al-fasad. Dalam hadis ini Rasul melarang seorang berwudu seorang pria berwudu dengan sisa air mandinya seorang wanita. Sebabnya adalah karena musta'mal, kata mereka. Menunjukkan berarti rusaknya wudunya seorang tersebut. Rusaknya wudunya seorang tersebut. Sehingga ini sebagai dalil air musta'mal bukan air yang mutahhir. Suci dia, tahir, namun tidak mensucikan. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya air musta'mal itu air yang suci dan mensucikan, mereka berdalil dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-48. Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air hujan, maksudnya satu air yang Allah sifati dengan sifat tahuron, air yang tahura. Air yang tahura. Kalimat tahur, kalimat tahur secara bahasa Arab dia sewajan dengan kalimat yang dengan kalimat yang sewajan dengan faul, atau dia sewajan dengan faulun, dengan faulun seperti syakurun, ya kan, tahurun itu sewajan dengan syakurun, dengan soburun, dengan soburun. Nah, semua kalimat yang sewajan dengannya itu digunakan dalam rangka yaksuru minhul fi'lu. Secara makna adalah yusta'malu fima yaksuru minhul fi'lu. Digunakan kalimat-kalimat yang seperti ini apabila perbuatan-perbuatan tersebut itu banyak dan terulang. Apabila perbuatan-perbuatan itu banyak dan terulang. Seorang mengatakan huwa rajulun dharib. Dia seorang pria yang memukul. Berbeda dengan seseorang mengatakan huwa rajulun dharubun. Huwa rajulun dharubun. Kalau lafaz dharib memberikan makna dia mukul tapi sekali pukul. Perbuatannya hanya sekali, tidak banyak. Tapi kalau sudah mengikuti wazan faulun dharubun contohnya, maka artinya adalah dia orang yang banyak memukul. Banyak memukul, ya kan? Terulang perbuatan tersebut. Nah, sebagian mereka para ulama berdalil dengan ayat ini untuk mengkiaskan bahwasanya pada kalimat tahurun menunjukkan air itu akan senantiasa suci dan mensucikan. Walaupun air ini terus menerus digunakan oleh seseorang untuk bersuci, untuk bersuci. Ketika seorang bersuci, kemudian sisanya digunakan oleh orang yang lain, terus digunakan oleh orang yang lainnya. Ini semakna dengan wazan faulun, yakni banyak dan terulangnya perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga ayat ini dijadikan dalil bahwasanya air musta'mal itu air yang tahir dan mutahhir, walaupun setelah seorang berwudu dengannya kemudian digunakan oleh orang yang lain, maka tidak bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, karena demikian memang fungsi dari air tersebut. Kemudian dalil yang berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Sesungguhnya air ini senantiasa tahur, suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai. Tidak ada sesuatu apapun yang menyebabkan air ini najis. Yang menyebabkan air ini najis. Naam. Nah, dalam hadis ini dijadikan kaidah asal oleh mereka para fuqaha bahwasanya sifat air itu senantiasa tahir dan mutahhir, tahur, tahir dan mutahhir, walaupun bagaimana kondisi air tersebut, walaupun bagaimana kondisi air tersebut. Dan di sana tidak ada sesuatu apapun yang merubah dari ketentuan ini kecuali sebagaimana yang disebutkan kesepakatan oleh mereka para ulama apabila ada perubahan pada sifat air, apakah berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya. Nah, sehingga hadis ini dibawakan ke keumuman penunjukannya. Ketika seorang berwudu, kemudian air sisanya dia tampung atau tertampung kemudian digunakan oleh orang lain untuk berwudu, maka senantiasa berada selama air itu masih berada pada sifat asalnya, tidak berubah, maka terkena kepada keumuman hadis ini, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Naam. Kemudian riwayat yang berikutnya adalah riwayat hadis yang dibawakan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam awal-awal kitab Bulughul Maram ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air itu tidak bisa menjadi junub. Tidak bisa menjadi junub. Ketika disebutkan dalam riwayat ini, sebagian istri Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang mandi, kemudian Rasul datang ingin berwudu dengan air tersebut. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sedang junub. Artinya dia menggunakan air ini sementara dia sedang mandi janabah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ma'a la yujnib, air itu tidak bisa junub disebabkan dipakai oleh orang yang mandi junub tersebut. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Dari kedua pendapat ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang rajih wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para ulama, yang menyebutkan air musta'mal adalah air yang suci dan mensucikan. Ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Syaukani rahimahullah, dan tarjih perojihan dari Syekh bin Ibas, demikian pula oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu taala, dan beberapa dari kalangan para ulama yang lainnya. Syekh bin Baz rahimahullah beliau menyebutkan, wal arjah annahu tahurun, yang rajih dari kedua pendapat ini dalam hukum air musta'mal, na'am, bahwasanya air musta'mal adalah air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Li'umumi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Nah, belum menyebutkan dalilnya keumuman hadis ini. Naam. Wa la yustasna min dzalika illa ma taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu bin najasah. Tidak dikecualikan keluar dari keumuman hadis ini, terkecuali apabila air itu telah berubah warnanya, telah berubah rasanya, telah berubah pula baunya disebabkan karena ada najis yang mengotorinya. Fa idza taghayyara dzalika sara najasan bil ijma', sehingga apabila telah berubah jadilah air ini najis berdasarkan kesepakatan di antara mereka para ulama. Demikian pula Syekh bin Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, al-qawlu ar-rajih anna al-ma' al-musta'mal fi at-tahara baqin 'ala tahuriyatihi, yang rajih dari pendapat para ulama, air musta'mal senantiasa dia suci dan mensucikan dan hukumnya terkena kepadanya. Li'annahu la dalila 'ala anna al-ma' yanqulu min wasfi at-tahuriyah ila wasfi at-tahir ghairu mutahhir, karena tidak ada dalil, kata beliau, yang merubah air ini, berubah dari sifat tahurnya ke sifat tahir namun tidak mensucikan. Wa idza lam yakun dalilun, apabila ternyata tidak ada dalilnya, fal aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana, sehingga asal hukumnya adalah kita tetapkan air ini berdasarkan asal hukumnya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Baik, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.